Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali bertemu di masjid ini. Melanjutkan membaca kitab Lamudur, sudah masuk pada bab yang ke-18, nomor yang keberapa terakhir? 262. Kita masuk pada 263 sekarang ini. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, quburu ahli sunnati min ahli al-kaba'iri raudhatun wa quburu ahli al-bid'i min az-zuhadi hafratun fusaqu ahli sunnati awliya'ullah wa zuhadu ahli al-bid'i a'da'ullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika beliau membedakan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah, harus dibedakan dan harus dipisahkan, karena berbeda jauh orang yang mengikuti sunnah dengan orang yang mengikuti bid'ah. Beda jauh. Ahlul sunnah mereka adalah ahlul haq, ahlul bid'ah mereka ahlul dhalal. Jangan disamakan, disetarakan. Mereka berbeda. Agama ini jauh membedakannya. Nah, dalam hal ini ahlu sunnah tentunya manusia biasa. Mereka juga punya dosa. Kullu bani Adam khata', semua anak manusia pasti punya salah, punya dosa. Namanya orang, Pak, tetap saja. Nah, Imam Ahmad hendak menyebutkan tentang kondisi dia ahlu sunnah memiliki dosa. Ahlul bid'ah, di samping dia ahlul bid'ah, dia memiliki dosa. Sama-sama memiliki dosa, tetapi berbeda jauh kedudukannya. Karena dia berada di atas sunnah, yang satunya berada di atas bid'ah. Bagaimana kondisinya? Kita baca keterangan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, kuburu ahli sunnati, kuburannya ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah, min ahli kabairi, dari mereka-mereka yang jatuh pada dosa-dosa besar, adalah raudhatun, taman. Taman atau kebun. Wa kuburu ahlil bid'i, adapun kuburannya ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang zuhud, adalah hafratun, lubang neraka. Fusaku ahli sunnati awliya Allah, orang fasiknya dari kalangan ahlu sunnah, mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Wazuhadu ahli bid'i, adapun ahli zuhud dari kalangan ahlu bid'ah, mereka adalah musuh-musuh Allah. A'da'ullah, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, harus difahami dengan baik dan benar, jangan salah faham ya. Untuk perhatikan ke sini, Imam Ahmad sedang membandingkan kedudukan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Kami tadi sudah menyebutkan bahwa ahlu sunnah manusia biasa. Qad yaqa' fi dzunub, kadang terjatuh pada dosa. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari dosa. Semua Bani Adam punya dosa. Tetapi karena dia ahli sunnah, ketika dia jatuh pada dosa besar, maka dia akan bertobat segera. Ketika diingatkan akan penyimpangannya kalau terjadi, akan segera rujuk. Dan dia tidak berterus-menerus di atas kemaksiatannya, karena dia ahli sunnah. Dia beristighfar kepada Allah, dengan itu diampuni. Atau dia mengamalkan sebuah amalan sunnah, dengan itu dosanya diampuni. Kebaikannya lebih besar daripada kemaksiatannya. Ini ketika dia sebagai ahli sunnah. Maka kuburannya adalah taman atau kebun, di antara kebun-kebun yang indah. Sekali lagi, bukan berarti merekomendasikan mari kita berdosa. Bukan, Pak. Tetap dosa itu maksiat. Ada perhitungannya. Sehingga jangan sampai kita dengan ini menghibur diri, tidak apa-apa dosa, si penting ahli sunnah. Jere siapa? Jere Saiful. Wah, salah paham, Riga, Pak. Teks pembahasan kita ini ingat lagi membahas tentang perbandingan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah, di mana dua-duanya tentunya manusia biasa jatuh pada maksiat dan dosa. Siapa ahli sunnah yang memastikan tanpa dosa? Ada? Saya ahli sunnah tanpa dosa? Ada? Tidak ada. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh pada beberapa kesalahan, karena itu ghufira lahu, telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, berkaitan dengan ketika masalah rumah tangga, sehingga turun surat At-Tahrim, teguran kepada beliau. Sebagai bashar manusia biasa, ada kesalahannya. Beliau terjaga dari kesalahan dalam hal menyampaikan risalah. Tidak ada yang salah ketika beliau menyampaikan risalah, menyampaikan akidah, ibadah, syariah, tanpa salah. Kenapa? Karena pengawasan penuh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan ragu dengan bimbingan beliau. Tetapi sebagai bashar manusia biasa, beliau manusia biasa. Para sahabat manusia biasa. Tetapi sudah kita lewati, kesalahannya Nabi telah diampuni. Para sahabat juga diampuni. Dan telah lewat pembahasan dalam satu bab, bab yang ke-17. Nah, ahli sunnah yang lainnya manusia biasa. Mereka jatuh pada dosa. Tetapi perbandingan dengan ahlul bid'ah, mereka tidak di atas sunnah. Dengan demikian jalannya menyimpang. Kalau bid'ahnya itu dalam perkara akidah, bisa keluar sampai murtad, jatuh pada kekufuran atau kesyirikan. Plus dengan itu dosa, kemaksiatan dan yang lainnya. Maka mereka tidak mendapatkan kebaikan apapun. Amalannya tertolak karena bid'ahnya. Tertindih juga dengan kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan. Maka harapan di sebelah mananya, karena dia jatuh pada bid'ah, dosa yang lebih besar daripada kemaksiatan. Mencuri, menipu, itu kemaksiatan. Bid'ah itu lebih besar daripada kemaksiatan kabair, dosa-dosa besar. Sudah kita lewati beberapa kali. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyati. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku kemaksiatan qad yutabu min, masih bisa diharapkan taubatnya. Karena dia meyakini itu adalah dosa jelek, mungkar, buruk. Tetapi pelaku bid'ah hampir-hampir tidak bisa diharapkan lagi taubatnya. Mengapa demikian? Dikarenakan dia tidak merasa salah. Taubat itu didahului dengan merasa salah, timbul penyesalan, itu modal taubat. Lah ahlul bid'ah tidak pernah berpikir taubat karena dia merasa tidak salah. Bisa dipahami? Sehingga bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat, karena itu lebih dicintai oleh iblis dan para syaitan daripada maksiat. Dan dua-duanya adalah jeratan syaitan. Bisa dipahami hadirin? Sehingga ahlu sunnah berbeda dengan ahlu bid'ah sampai pun di alam kuburnya. Ahlu sunnah jatuh pada dosa, tetapi masih banyak harapan. Semoga amalan yang sunnah selama ini diterima sebagai pemberat amalannya. Nanti di yaumul kiamah ketika ditimbang, amalan yang sunnah lebih berat daripada kemaksiatannya. Bisa jadi dia melakukan beberapa dosa, tetapi karena dia memiliki amalan sunnah yang bentuknya jariah, mengalir pahala untuknya, sehingga dosanya pun mengecil dibandingkan dengan pahala yang jariah yang dia lakukan di atas sunnah. Masih berharap dengan harapan besar. Lah, tapi kalau al-bid'ah, apanya yang diharapkan? Amalan dia tertolak. Menambil amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Maka wahai kaum muslimin, jangan disamakan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah, antara sunnah dengan bid'ah, dan antara orang-orang yang melakukannya. Ahli sunnah sangat mulia, jauh dibandingkan dengan ahlul bid'ah, sampai pun di alam kuburnya. Sampai pun di alam kuburnya. Kita masuk yang berikutnya. Qala Utban, qala Utsman ibn Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala, fusaqu ashabil hadithi khairun min ubadi ghairihim. Pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlul hadis, ashabul hadis, pelaku kemaksiatan artinya mereka manusia biasa, selama dia ahli sunnah, kita mempercayai akan berhati-hati dari dosa. Kalaulah dia jatuh pada dosa sebagai bani Adam ahlu sunnah, maka tercepat untuk bertobat. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam pasti memiliki salah, bahkan banyak salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang banyak salah adalah tawwabun, orang yang banyak bertaubat. Jatuh pada dosa ini, taubat. namanya manusia, jatuh lagi pada dosa yang lainnya, taubat. Jatuh lagi pada dosa yang lainnya, taubat. Kadangkala jatuh pada dosa yang sama, taubat. Beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Bertobat, berhenti dari kemaksiatan itu dan meninggalkannya. Entah satu, kita tidak tahu yang namanya orang masih hidup, tergoda lagi satu saat, jatuh lagi, taubat lagi dari itu. Wahagadha kaum muslimin rahiman jami'an. Itulah yang namanya orang hidup. Jatuh bangun dalam dosa. Nah, selama dia di atas sunnah, etikatnya benar. Ini mahal sekali harganya. Akidahnya sahihah. Dia di atas tauhid tanpa syirik. Ini sangat mahal. Tidak semua orang bisa memiliki yang seperti ini. Asma sifat yang dia imani benar. Rukun iman yang dia yakini benar. Iman kepada takdir benar. Ittiba sunnah dengan benar. Dan dia anti dengan bid'ah. Jauh dari syirik dan kufur. Luar biasa yang seperti ini ya kaum muslimin. Sangat mahal sekali nikmat seperti ini. Sangat mahal. Tidak semua orang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang besar ini. Nah, kata beliau, kalaulah orang yang seperti itu jatuh pada kemaksiatan, ini tetap lebih utama, orangnya lebih baik daripada para ahlul ibadah, tetapi ahlul bid'ah. Banyak zikir, banyak qiraatul Quran, tetapi di atas keyakinan yang bid'ah. Contohnya, khawarij. Di mana khawarij? Salat, baca Quran, puasa, qiyamul lail. Bahkan Syekh Rabi mengatakan khawarij zaman dulu, di zaman salaf yang memerangi para sahabat, mereka kesalahannya cuma satu. Yang lainnya benar sesuai dengan sunnah. Apa kesalahan mereka yang cuma satu? Memberontak kepada pemerintah yang sah. Khuruj al-hukam. Yang lainnya benar. Nabi tidak mencela qiraatul Quran mereka. Nabi tidak mencela puasa mereka. Nabi tidak mencela salat mereka. Tetapi yang Nabi sebutkan adalah tentang perbuatan mereka memberontak. Khuruj alal hukam, memberontak kepada pemerintah yang sah. Satu bid'ah ini saja kata Syekh menyebabkan yang lainnya tertolak. Itu ketika beliau berbicara tentang waspada dari satu bid'ah, dikarenakan satu bid'ah saja menyebabkan amalan walaupun sesuai dengan sunnah tertolak dikarenakan bid'ah yang ada. Misalnya seperti khawarij. Nabi mengatakan yamruquna minad-din. Khawarij telah lepas dari agama, melesat dari agama. Artinya tertolak ibadahnya dikarenakan bid'ah yang satu itu yang ada pada mereka. Sehingga ahlul bid'ah walaupun dia banyak zikir, banyak qiraatul Quran, banyak puasa, banyak sholat, tetapi di atas kebid'ahan, itu adalah sebuah kejelekan tersendiri. Loh, kan sesuai dengan sunnah. Naam, tapi itu kejelekan. Taunya, dikarenakan yang sunnah yang dia lakukan, itu sebagai penguat kebid'ahan yang dia pegangi. Khawarij, militan. Ngebom sana, ngebom sini, sampai bunuh diri. Apa yang menghiasi seakan-akan mereka di atas kebenaran? Ya sholat mereka, baca Qur'annya mereka, puasanya mereka. Seakan-akan mereka alal haq, padahal mereka alal batil. Bisa dipahami? Ya, mereka kelihatan militan, menghidupkan sunnah, memelihara lihya, jidatnya hitam karena sering sholat. Dengan itu malah semakin mantap sebagai khawarij. Sering puasa, mantap sebagai khawarij. Padahal khawarij itu adalah bid'ah. Ad-dhalalah yang mungkar, yang jelek, yang diharamkan dalam agama kita, tetapi pelakunya ahlul ibadah, senang ibadah, gemar ibadah, ahli ceramah, bahkan hafalannya banyak. 30 juz banyak diantara mereka yang bisa hafid. Tetapi ketika manhajnya bid'ah, maka hal itu tidak bermanfaat. Sebagaimana Nabi mengatakan, yaqra'unal Qur'an la yujawisu hanajirahum, mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Bisa difahami hadirin? Alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai ahli sunnah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai ahli sunnah terus-menerus. Istiqamah di atas sunnah sampai kita meninggal dunia sebagai ahli sunnah. Amin. Qala al-imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام حيا إذا رأيت apabila aku melihat seseorang من أصحاب الحديث dari orang-orang yang mempelajari hadis Nabi, meyakininya dan mengamalkannya, serta mendakwahkannya, membacakannya di hadapan umat. Apabila aku melihat orang yang seperti itu, faka'anni ra'aitun nabiyya hayyan, maka seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Hadirin sekalian, misal umpamanya ada pelajaran yang berkaitan dengan ubudiyah, contohnya Buluhul Maram umpamanya. Itu kitab yang memasyarakat sekali, Buluhul Maram. Nah, ketika seorang membacakan hadis demi hadis atau kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang pasaran. Pasaran bukan berarti celaan. Di mana-mana itu kitab diterima di masyarakat, sering dikaji. Atau Arba'in Nawawi, Karimah Nawawi. Ketika dibaca hadis-hadis Nabi, seakan-akan kata beliau, aku mendengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Misal hadis innamal amalu binniyat. Hadisnya siapa? Sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. رضي عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Ini sabda Nabi. Ketika kita mendengarkan hadis itu dibaca, maka seakan-akan aku melihat Rasulullah hidup. Ini menunjukkan ketinggian derajatnya ahlul hadis, ketinggian derajatnya ahlu sunnah, di mana mereka membawa ilmunya Nabi alaihi salatu wasalam, yang mereka baca di atas podium ilmunya Nabi, sabda Nabi, yang mereka terangkan di kitab-kitab akidah, akidahnya Nabi, yang mereka bahas secara fikih, ubudiyah, cara berwudu, cara sholat, zakat, puasa dan yang lainnya, itu adalah sabda Nabi. Maka Imam Syafi'i mengatakan, seakan-akan aku melihat Rasulullah hidup, karena yang dibaca itu adalah ucapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya kedudukan mereka ahli sunnah itu. Adapun kalau ahlul bid'ah kaum muslimin, yang mereka baca itu adalah ajaran guru-guru mereka, kitab-kitab karangan mereka yang isinya adalah pendapat dan pelajaran dan bimbingan guru-guru mereka yang tidak di atas sunnah. Amalkan ini akan dapat ini, amalkan sekian kali akan dapat itu, amalkan ini, ini, itu. Semua itu adalah ajaran guru-guru mereka murni. Kalaulah ada dalil, bukan dalilnya diikuti, tetapi dalilnya hanya sebagai kedok penguat bid'ahnya mereka. Jauh sekali antara ahlu sunnah yang diikuti sunnah, al bid'ah yang diikuti bid'ah. Ahlu sunnah al-haq menuju ke dalam al-jannah, al bid'ah batil, wa kulla bid'atin dhalalah. Kebatilan itu membawa manusia kepada kesesatan dan kesesatan finnar. Sehingga jauh sekali wahai kaum muslimin antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, perbedaannya. Jangan kau samakan, jangan kau setarakan. Jangan berpikir hendak menyatukan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Tidak diperintahkan. Loh katanya kita wajib bersatu. Iya. Tetapi bersatu di atas apa perintah Allah? Wa'tasimu bihablillah. Bersatulah kalian di atas hablullah, tali Allah. Maknanya kita semua harus di atas tali Allah, yang mana dengan itu akan terjalin bersatu di atas hablullah. Kalau masih di atas bid'ah, tidak diwajibkan kita menyatukan mereka. Bagaimana bisa menyatu mereka di atas perbedaan dan tidak akan kunjung bisa bersama. Adapun ahli sunnah, karena mereka di atas hablullah, akidahnya sama, ibadahnya sama, manhajnya sama, maka mereka bisa bersatu di atas hablullah. Tidak ada perintah menyatukan manusia ketika mereka di atas bid'ah. Mana dalilnya kita diperintahkan menyatukan mereka? Tidak ada. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an malah justru menyebutkan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat perbedaan, perpecahan yang sangat banyak. Apakah Nabi memerintahkan satukan mereka? Tidak. Perbedaan-perbedaan yang begitu banyak, Nabi tetap memerintahkan alaikum bisunnati. Di saat terjadi perpecahan yang begitu banyak, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Dan tinggalkan bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi semua bid'ah-bid'ah ini. Tidak ada perintah disatukan antara sunnah dengan bid'ah, antara bid'ah dengan bid'ah. Tidak ada wahai kaum muslimin. Jangan mengada-ada sesuatu yang tidak syariatkan. Karena itu adalah bid'ah tersendiri. Bid'ahnya ikhwanul muslimin ingin menyatukan semua umat Islam dalam satu wadah, walaupun mereka berbeda-beda di atas bid'ahnya masing-masing, ingin disatukan. Yang penting bersaudara, tidak usah saling ribut, beda-beda enggak apa-apa. Jangan ada nahi mungkar, karena kalau kamu bicara tentang bid'ah-bid'ah akan menyinggung. Demi persatuan, tidak usah ada nahi mungkar. Demi persatuan, jangan ada yang amar ma'ruf, karena kalau engkau amar ma'ruf dan nahi mungkar akan menyinggung saudaramu yang lain. Itu ikhwanul muslimin itu. Berkonsekuensi diam dari kemaksiatan dan kemungkaran, dan harus setuju dengan kebid'ahan mereka. Dalam mereka menyatukan, kamu harus setuju. Menyatukan, bagaimana mungkin kamu menyatukan mereka dengan mengatakan kamu bid'ah, ayo bersatu? Mungkin kesudisit lah, iya pak, di bid'ah-bid'ahna. Ayo bersatu, kamu sesat. Konsekuensinya kalau menyatukan mereka-mereka al-bid'ah adalah dengan mengatakan kamu walaupun sesat saudaraku. Itu pun menyakiti. Lebih dihaluskan lagi, kamu muslim, ya namanya orang berbeda enggak apa-apalah, walaupun kamu itu sesat. Tidak mungkin bisa disatukan. Karena menyatukan itu menyatukan hati. Dimong kabeh, ngerti dimong pak? Dilus semuanya. Disetujui semuanya. Itulah ihwal muslimin. Tidak mungkin bisa disatukan. Metode apa yang bisa menyatukan al-bid'ah? Itu tidak akan mungkin bisa bersatu. Metodenya adalah metode ihwal muslimin. Dengan cara jangan engkau amar ma'ruf. Jangan pula nahi mungkar. Satukan, biarkan mereka masing-masing di atas jalannya masing-masing. Yang penting mereka saudara kita. Lah tapi yang ini sesat. Sufi dengan bid'ahnya. Biar saja saudara kita. Yang ini Mu'tazilah dengan pemikiran yang sesat. Biar saja dia saudara kita. Yang ini keyakinan Allah menyatu dengan hambanya. Biar saja saudara kita. Lah kok mlebu neraka? Ya bareng-bareng. Walah jan, bodoh-bodoh. Hadirin yang kenakan. Allah tidak mengatakan bersatu di atas kebid'ahan, tetapi bersatu di atas hablullah. Kamu mau di atas hablullah? Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat. Tinggalkan semua bid'ah-bid'ah yang ada. Mau ahlan sahlan. Kita bersatu. Antum mau mengikuti yang hak berdasarkan Al-Quran sunnah dengan fahmu sahabat dan pemahaman para salafus saleh. Mau dengan meninggalkan bid'ah-bid'ahmu, ya ahlan sahlan. Ini yang bisa bersatu ini. Bersatu di atas al-haq, bersatu untuk menghasung al-haq, bersatu demi mengikuti al-haq. Sehingga hawa nafsu ditinggalkan semuanya. Tidak ada tendensi apapun kecuali mengikuti al-haq. Ini yang dimaksudkan. Bisa dipahami? Ada orang yang malah justru berpikiran menyatukan. Salafi disatukan dengan sufi. Disatukan dengan yang ini dan itu. Ya lucu, gak akan mungkin bisa terjadi. Kecuali salafi ini manhaj memang rusak. Salafi ngaku netok. Sehingga bisa berkolaborasi dengan al-bid'ah. Tidak akan mungkin bisa. Salafi bersama dengan al-bid'ah dalam satu majelis. Lah. Bagaimana mungkin mereka ahlu bid'ah yang satu ahlu sunnah? Nyatanya ada yang mungkin, berarti rusak manhajnya. Kenapa? Karena dia menggunakan manhaj ikhwal muslimin. Yang penting bersatu, tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak menegur. Ahlu sunnah salafi tidak akan diam dari kemungkaran. Wajib menjelaskan yang mungkar sebagai mungkar. Wajib menjelaskan yang benar sebagai benar. Itu bisa difahami hadirin. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Yang berikutnya qala al-imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala. ليس قوم عندي خير من أهل الحديث. Tidak ada satupun kaum عندي menurutku, kata Imam Ahmad, yang lebih baik daripada ahlul hadis. ليس يعرفون atau يعرفون إلا الحديث, di mana mereka tidaklah mengenal kecuali hadis. Imam Ahmad hendak menyebutkan kepada kita betapa tingginya kedudukan ahlul hadis itu. Ahlul hadis itu nama lain dari ahli sunnati wal jamaah. Nama lain dari at-taifatul mansurah. Nama lain dari dakwah salafiyah. Nama lain dari ahli sunnah. Nama lain dari al-ghuraba, al-firqatun najiyah, ahlul athar, ahlus salaf, ashabul hadith. Itu namanya sama. Imam Ahmad tak menyebutkan kedudukan mereka yang begitu tinggi. Beliau mengatakan, tidak ada menurutku manusia yang lebih mulia dibandingkan mereka, dibandingkan dengan mereka. Hadirin sekalian, pada pertemuan yang kemarin kami sudah menyampaikan manusia itu ada dua golongan secara umum, muslimin dan kafirin. Kafirin masuk padanya musyrikin dan munafikin, terpecah jadi dua. Otomatis muslimin lebih mulia daripada kafirin. Yang kita bicarakan adalah yang terdapat pada kalimat muslimin, umat Islam. Umat Islam itu tidak dalam satu tingkatan. Mereka muslimin, betul muslimin. Kita tidak mengatakan mereka kafirin. Tetapi Nabi menyebutkan banyak di antara umat Islam yang jatuh pada bid'ah yang menyebabkan mereka terancam dengan nar. Hadis apa itu? Ini sering kami bawakan. Hadis iftirakul ummah. Yang sangat jelas, beliau sendiri yang menyebutkan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semua dalam neraka. Perhatikan mengapa mereka dalam neraka padahal mereka muslimin. Apa yang mereka langgar, apa yang mereka selisihi sehingga mereka finnar. Perhatikan kalimat berikutnya. Kecuali satu. Siapa itu yang satu, wahai Rasul? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Redaksi yang pertama, riwayat yang pertama kami bawakan ucapan Nabi, ma ana alaihi al-yawma. Apa-apa, ini ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan yang aku dan para sahabatku hari ini. Yang 72 finnar itu karena menyelisih ini. Yang satu fil jannah karena sesuai dengan ini. Yakni pemahaman salaf. Bimbingan Nabi bersama para sahabatnya. Sehingga mereka yang 72 itu finnar karena bid'ah yang ada pada mereka. Kalau mereka melakukan kekafiran dan kesyirikan, maka mereka kekal di neraka karena kesyirikan dan kekafirannya mereka. Tetapi mereka ini tidak kekal dalam neraka dikarenakan mereka masuk pada umatnya Nabi, yakni muslimin. Mengapa mereka finnar? Apa pasalnya? Karena mereka tidak mengikuti bimbingan beliau dengan para sahabatnya. Nabi membedakan antara yang mengikuti bimbingan beliau dan para sahabatnya, dikecualikan dari mereka-mereka yang finnar. Ini menunjukkan bahwa beda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Beda. Yang ahlu sunnah ketika mereka komen di atas sunnah, beribadah, taat kepada Allah, menjauhi bid'ah, menjauhi kemaksiatan, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, tidak melakukan kesyirikan dan terus di atas itu, maka mereka fil jannah, selamat dari neraka. Disebutlah mereka dengan istilah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Adapun ahlul bid'ah, mereka jatuh pada penyelisihan. Di antara mereka ada yang jatuh pada penyelisihan akidah, sehingga bid'ah mereka bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Ada bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya, bid'ah dalam hal manhajiyah, di mana mereka tidak mau beragama seperti agamanya Nabi dan para sahabat dalam memahami dan mengamalkannya. Mereka finnar gara-gara itu. Bisa difahami hadirin? Ya, ini muslimin tidak satu tingkatan, tetapi yang paling tinggi adalah ahlul hadis atau ashabul hadis atau at-taifatul mansurah atau al-firqatun najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah atau mereka salafiyun yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman As-Salaf. Nabi membedakan karena memang berbeda mereka, sehingga jangan pernah kita menyatukan dan menyamakan, mensederajatkan yang Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Jauh sekali. Yang satu meyakini Allah istiwa di atas arsy, yang satu meyakini Allah menyatu dengan manusia. Apakah sama dua keyakinan ini? Jauh berbeda. Kaum sufi, mereka mengajarkan i'tiqad itu. Mereka mengatakan la yakunu hunaka illa Allah. Tidak ada apapun di sana kecuali Allah. Semuanya Allah. Semuanya Allah. Yang pada ujungnya Allah menyatu dengan manusia. Masa sama dengan orang yang meyakini sesuai dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa? Tentunya tidak sama. Begitu bisa difahami hadirin. Ya. Wa qala aidan, berkata juga beliau, Imam Ahmad berkata juga, Ahlul hadithi afdalu man takallama fil ilmi. Ahlul hadith adalah afdal manusia yang berbicara tentang ilmu. Ahlul hadis seafdal-afdal orang yang berbicara tentang ilmu. Mengapa demikian? Dikarenakan ilmu dalam agama, kami ingatkan ucapan Imam Syafi'i pada maknanya yang kami bawakan, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa ma siwa dzalika min wasawisi syayatin. Al-Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul. Adapun selain keduanya adalah bisikan syaitan. Ahlu sunnah mereka mengajarkan firman Allah dan sabda Rasul. Diajarkan Al-Quran dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman salaf. Diajarkan hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Tidak memahami dengan dirinya sendiri. Tidak memahami dengan tradisinya. Tetapi difahami dengan Nabi dan para sahabat dalam memahami keduanya. Tanpa hawa nafsu. Maka mereka adalah sebaik-baik manusia yang berbicara tentang Islam dari sumbernya. Berbeda jauh dengan al-bid'ah. Al-bid'ah berbicara tentang Islam dengan bid'ahnya. Lakukan ini, lakukan itu, zikir ini, wirid sekian kali, sekian selawatan, sekian malam hari, sekian. Amalan apa yang mereka lakukan itu? Amalan yang mereka racik sendiri, yang mereka bikin sendiri, yang mereka susun sendiri, yang tidak pernah mereka merujuk kepada salaf. Karena itu ketika mereka berbicara tentang agama, yang ada dan pemahaman yang menyimpang dan amalan yang bid'ah, semakin mereka berbicara semakin sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena mereka ahlul bid'ah bukan ahlul sunnah. Jauh sekali perbedaannya. Ahlu sunnah berbicara ilmu, sehingga memberikan petunjuk dan bimbingan, mengeluarkan orang dari kejahilan menuju pada ilmu, mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju sunnah, menuju hidayah. Adapun al-bid'ah, kalau berbicara, malah justru mengajarkan yang sesat. Menjauhkan orang dari ilmu, malah justru menjerumuskan orang kepada bid'ah. Mengeluarkan orang dari kesesatan, bukan mengeluarkan orang ini, memasukkan orang dalam kesesatan ke dalam kesesatan. Paham kalimatnya? Orang jahil, tersesat, gak tahu apa-apa, diajari bid'ah, malah semakin sesat, maning pak. Ya. Tidak terentaskan dari kesesatan, tetapi malah terjerumus pada kesesatan akibat taklimnya dengan ahlul bid'ah. Semisal narkobais yang ada di Nusa Kambangan, mereka didakwai oleh terorisme, maka berpindah dari maksiat narkoba menjadi teroris. Wal'iyadu billah. Maka tidak ada baiknya duduk di hadapan al-bid'ah. Karena itu ditahdir, diperingatkan umat agar menjauh dari mereka al-bid'ah. Bukan malah disatukan, bukan malah disamakan. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahirrabbilalamin. Sepertinya sudah sore banget ini pak. Kayaknya mendung apa ya? Mudah-mudahan yang kita bacakan ini bisa difahami oleh hadirin. Yang kita inginkan adalah sebuah kesimpulan betapa mulianya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu pun bertingkat-tingkat. Ahlus Sunnah ada yang talibul ilmi, ada yang bukan talibul ilmi. Ahlus Sunnah yang memiliki ilmu dengan Ahlus Sunnah yang kurang ilmu. Ini tidak bermaksud menyinggung, tapi kenyataan kata seni kupak. Ahlus Sunnah hafalannya banyak Al-Quran, dengan Ahlus Sunnah yang hafalannya sedikit, ya berbeda. Berbeda tidak pak? Berbeda. Berbeda di hadapan Allah Azza wa Jal. Ahlus Sunnah dia punya ilmu, dia punya harta, dijalankan di jalan Allah Azza wa Jal, ya berbeda dengan yang lainnya, yang di bawahnya. Masing-masing kita Ahlus Sunnah, maka kita berkesempatan untuk menduduki kedudukan yang mulia dalam agama ini dengan ittiba sunnah. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.